tidak semuanya kaum muslimin itu betul-betul memanfaatkan yang sebesar-besarnya akan ayat ini. Contoh, mudah saja, tidak usah sudah tadi. Kita sudah sering mendengar ceramah ulama-ulama kita, mubalig-mubalig kita, bahwasanya sebagian besar ulama Islam itu optimisnya Lailatul Qadar itu ada di tanggal berapa? Di tanggal ganjil kan, khususnya di apa sih? Di Asrul Awakhir 10 malam terakhir. Mari kita lihat potret kaum muslimin, enggak usah di Indonesia saja. Tanggal 21, 23 sampai 29 itu kebanyakan kaum muslimin adanya di mana Bapak Ibu? Mal wa ma adraka mal. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu sekalian ayat Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar fil mal? Tetapi tetap saja yang mendapatkan Lailatul Qadar atau yang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah minoritas. Ini pertama adalah virus mal wa ma adraka mal. Terus yang kedua, saudara kita yang dari jauh Jawa atau Madura atau Sumatera, tanggal 21 sampai 29 itu adanya di mana? Fi Pantura wa ma adraka ma Pantura. Ada enggak Bapak Ibu Al-Qur'an mengajar inna anzalnahu fi Pantura? Enggak. Tapi itu terjadi berulang kali. Dan di antara mereka juga mungkin ada yang sudah mendengarkan pengajian seperti ini. Sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan, kita tidak mendoakan, dikhawatirkan selama hidupnya, meskipun sering puasa Ramadan, tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun dia punya suami namanya Muhammad Qadar. Betul tak apa? Kenapa saudara yang saya cintai karena Allah tadi itu? Tadi itu akhirnya tidak yang bersungguh-sungguh di dalam interaksinya dengan Ramadan dan Khubul Quran. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru ya, di dalam Ramadan itu melipat gandakan interaksi beliau dengan Quran. Apalagi di saat mau meninggal dunia, tahun-tahun di mana beliau meninggal. Sampai bukan sekali, dua kali murojaah Qur'an dengan Jibril alaihi salam. Jadi murojaahnya mengecek kembali Qur'annya sampai dua kali ya. Dan maaf-maaf supaya ini tidak dianggap ngarang-ngarang, salafun salih, pendahulu kita yang salih-salih, seperti Imam Malik rahimahullah dan imam-imam yang lainnya. Akhirnya ketika disebut Imam Malik, yang ada di benak kita itu ahli apa? Imam Malik, ahli hadis, dengan kitabnya apa? Waktu itu Al-Muwatta. Selain ahli hadis ada apa? Ahli fikih. Karena beliau gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i, dan punya madhab yang namanya madhab Maliki, yang diikuti sebagian besar oleh kaum muslimin di Shimal Afrika, di Afrika Utara. Itu kebanyakan Maliki, Libya, Tunis, Aljazair dan sebagainya. Nah itu ketika Ramadan sekali ya, berpindah kegiatan beliau tentang hadis, menulis hadis, menulis hadis, berpindah kemana? Ke Quran, Masya Allah. Masya Allah. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bukan berarti mengajari hadis tidak dapat pahala, dapat pahala. Tetapi mengajarkan hadis itu bisa setiap saat. Sementara syahrul Quran hanya di bulan Ramadan. Meskipun jangan sampai diartikan di luar Ramadan sudah tidak bersama Quran lagi lah, tidak begitu. Ini yang kita maksud tadi hubungannya dengan menjadikan Quran sebagai aulawiyatul ihtimam. Saudaraku sekalian, hafizakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana menghidupkan Ramadan dan membuktikan cinta kita pada Al-Qur'anul Karim, ada sedikit sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan juga dari bahan diskusi. Apa saja ya, kesalahan-kesalahan sebagai manusia yang dilakukan di bulan Ramadan yang semoga itu tidak terulang lagi. Saya tidak mulai lagi dan kita tidak mulai. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah merespon puasa di bulan Ramadan hanya dengan pendekatan fiqhul ahkam. Ini yang pertama. Jadi seseorang di dalam menghidupkan Ramadan atau puasa Ramadan itu hanya sebatas pendekatan fiqhul ahkam, fikih hukum. Maaf ketika saya katakan hanya, bukan mengejarkan fikih hukum, tapi tujuannya adalah menyadarkan kita semua itu tidak cukup. Kalau kita bertanya tentang definisi Ramadan dalam perspektif fikih hukum, artinya apa? Puasa Ramadan itu apa? Menahan apa nih? Lapar, haus, dengan apa nih? Dan berkumpul dengan istri dari apa nanti? Dari fajar shadiq atau subuh sampai terbenamnya matahari. Matahari kan nanti. Berarti ketika itu sudah selesai, selesai puasa kita. Selesai puasa kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau puasa seperti itu, meskipun dari pendekatan fikih hukum sah, enggak makan, enggak minum dan tidak bersetubuh dengan istri atau dengan suami. Sekarang saya bertanya, orang yang puasanya seperti ini bisa dijamin enggak dia bertakwa kepada Allah walaupun sudah puasa? Sementara puasa tujuannya la'allakum, belum tentu. Kenapa? Karena puasa itu yang dikehendaki oleh Allah tidak cukup sebatas fikih hukum. Meskipun itu saudara sekalian hafidhakumullah, ya, sah-sahnya puasa. Tetapi selain kita menahan lapar dan haus, kita harus menahan apa lagi? Menahan seluruh yang dilarang oleh Allah. Umpamanya jangan sampai puasa, benar dia menahan lapar dan haus, tapi ribah jalan terus. Korupsi masih. Di depan sinetron berjam-jam masih, wa ma adraka ma sinetron. Bahkan katanya rating sinetron itu di bulan Ramadan. Nah ini maksud saya. Ya. Oleh karena itu dalam hadis kan diterangkan bahwasanya saudara sekalian, orang nanti banyak orang yang puasa dan dapatnya cuma apa katanya? Lapar dan haus. Ini kan mirip dengan sholat yang sering kita ulang-ulang. Kalau pendekatannya fiqhul ahkam, sholat itu kan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Berarti setelah assalamualaikum selesainya sholat. Padahal firman Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini saudara-saudara hafizakumullah. Masih 5 menit lagi. Ya. Ini yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita mampu menahan diri dari lapar dan haus tapi tidak mampu menahan diri dari perbuatan haram. Logikanya harusnya yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Itu logikanya kan. Makan, minum ini kan halal, istri kan halal. Itu saja yang sudah terbiasa bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram harus itu. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kesalahan yang tidak boleh terjadi lagi dalam diri kita dan saudara-saudara kita adalah napas yang pendek di dalam beribadah. Kenapa saya katakan napas yang pendek dalam beribadah? Karena saya melihat setiap tahun itu hampir terjadi. Insya Allah nanti kita puasa masuk bulan pertama, tanggal pertama, musola kita, masjid kita di awal tarawih itu Bapak Ibu kosong atau penuh, Pak? Itu napas yang paling panjang sampai berapa bulan, Pak? Seberapa bulan atau sampai berapa hari? 10 hari. Selain ini kan terjadi setiap tahun, nggak boleh lagi kita itu diulang lagi. Karena justru kalau kita kata semua penting, tapi yang terpenting justru tadi apa? Yang awal atau yang akhir? Akhir. Kalau mau yakin dapat Lailatul Qadar saudara sekalian, jangan sampai punya napas yang pendek. Jadi setiap malam Ramadan kita semangat beribadah sampai terakhir Ramadan. Kira-kira dapat Lailatul Qadar enggak? Pasti atas izin Allah dapat. Pasti tapi atas izin Allah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar turunnya di waktu apa? Lailah artinya apa? Malam. Artinya kalau setiap malam kita menghidupkan untuk ibadah, menghidupkan ibadah kita, itu berarti kan dapat. Tapi nanti sebelum aku tanya, supaya gak ada pertanyaan, saat kan malam itu beda, Amerika malam, kita siang, bagaimana kemudarnya? Ini pertanyaan orang yang gak ada kerjaan. Supaya nanti gak ada pertanyaan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang malam dan siang. Yang penting kita di malam hari ibadah. Urusan sana siang, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saudaraku yang saya cintai karena Allah, bulan Ramadan itu syahrun mutanawwi'un lil ibadah, bulan yang variatif dalam beribadah. Di sana ada baca Quran, ada iktikaf, ada qiyam salat malam, ada infak, ada doa. Disebut juga syahrul jihad karena begitu banyak jihad di bulan Ramadan. Jangan sampai yang terjadi ini terakhir, bukan syahrun mutanawwi'un lil ibadah, tapi syahrun mutanawwi fi syurbi wal akl. Bulan yang penuh variasi berkaitan dengan makanan dan minuman. Karena ada makanan tertentu, minuman tertentu yang munculnya di bulan apa nih? Ini yang apa nih? Itu yang saya maksud dengan jangan sampai varian kita yang paling banyak dalam makanan minuman, meskipun boleh-boleh saja. Karena Ramadan bukan syahrut to'am, bukan bulan makanan, bukan syahrut syurb. Syahrut to'am dan syurb itu nanti satu Sawal, Idul Fitri. Makanya kita gak boleh apa nih? Gak boleh puasa, haram malah puasa itu. Karena Idul Fitri itu adalah hari raya untuk bersenang-senang yang diridhoi oleh Allah makan dan minum. Oleh karena yang terakhir, ketika Idul Fitri itu hari bersenang-senang, seharusnya umat manusia ketika diajak senang itu sama-sama atau berbeda? Harus sama-sama, sehingga semoga Idul Fitri nanti di Indonesia bersama sama. Jangan sampai begini kita dikritik oleh manusia. Umat Islam jangankan untuk berjuang menghadapi musuh, untuk bergembira saja susah. Jadi jangan sampai di antara kita, kalau ada di antara kita yang seperti itu, guru kita suruh kita kasih masukan. Jadi filosofinya adalah kalau kita bisa bersatu atau bersama-sama, kenapa harus jangan dibalik. Kalau kita bisa berbeda, kenapa harus? Nah ini musibah, akhirnya tidak pernah bareng-bareng kita Idul Fitrinya. Akhirnya inilah pelajaran yang saya melihat penting, agar supaya kita atau sebagai saudara kita yang berbuat kesalahan atau ketidaktepatan ya dalam menyikapi Ramadan dan Quran bisa ya berubah menjadi yang lebih baik melalui tarhib seperti ini. Makanya harus ditarhib di sambut Ramadan, sehingga kita masuk bulan Ramadan itu benar-benar sudah alat istidat at-tam, siap dengan siap yang penuh. Bapak Ibu sekalian, tepat jam 7.40 jam saya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Hazami Sanjajuri yang telah membawakan materinya. Ada waktu untuk kita tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oh iya, ada door prize. Ada door prize dari kita. Judulnya panduan hafal Al-Qur'an dan hafal setiap ajaibannya. Dan kalau coba silakan. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, tadi beberapa kali dibilang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Ada beberapa cerita kalau orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu apa ya, seperti melihat cahaya yang sangat terang atau gimana gitu. Mau nanya aja, apa sih tanda-tandanya kalau orang dapat Lailatul Qadar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya akhi kurang semangat, kurang tertarik kalau disuruh bicara tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Takut nanti saya atau yang lainnya gurur atau GR. Ya, takut nanti kita GR. Memang yang kita dengar malam itu tenang, bulan ya, masya Allah terang, hati tenang, tidak panas dan juga tidak dingin. Nah, saya khawatir nanti selama bulan Ramadan musim hujan. Jadi tanda-tanda itu bisa benar, bisa tidak benar. Intinya saudaraku sekalian, Lailatul Qadar itu saya bertanya, Lailatul Qadar itu kalau Allah mau ngasih tahu tanggal berapa, Allah mampu nggak? Allah mampu nggak? Itu sengaja memang Allah rahasiakan nih saudaraku, agar supaya apa? Agar supaya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau sudah jelas tanggal sekian, tanggal 15 umpamanya Lailatul Qadar, begitu sudah tanggal 15 Lailatul Qadar, asyik udah pulang kamu majelis, udah Lailatul Qadar. Makanya itu akhir, kenapa? Kenapa kita dimotivasi dari awal sampai akhir? Tujuannya agar kita bersungguh-sungguh, sehingga insya Allah siapapun orangnya, antum, saya, akhwat, ketika setiap malam Ramadan itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, insya Allah akan dapat Lailatul Qadar. Sehingga akhirnya saya kurang tertarik ungkapan-ungkapan sebagian ya guru kita atau ulama kita, walaupun penting mungkin dalam rangka memotivasi, tanda-tandanya kada wa kada. Itu kenapa saya kurang tertarik, saya khawatir nanti kalau saya orangnya gitu, saya gurur, wah alhamdulillah malam itu, pantas saya itu khusyuk waktu itu, suasananya tenang. Nanti akhirnya gurur, GR. Sehingga kita sudah tidak semangat lagi, ah, udah dapat kok, udah dapat, jadi pulang aja udah dapat. Saya kasih tahu lagi, di Saudi sebagian besar kaum muslimin itu yakin betul Lailatul Qadar itu tanggal 27. Jadi selama 11 tahun saya di Saudi, asal sudah 27 hari, itu jam 9 pagi, masjid dan halaman masjid itu penuh. Takut gak terdapat teman, suami, istri, anak semua, dan semua. Begitu selesai tanggal 27, sepi lagi. Jadi seolah sudah dapat. Nah, hari yang saya tidak mau seperti itu. Padahal tetap saja, Lailatul Qadar yang tahu hanyalah Allah SWT. Hadis-hadis yang berkaitan dengan isyarat iras Lailatul Qadar itu semuanya adalah tidak memastikan. Kalau dipastikan ya nggak ada pendapat ulama lagi ya, nggak ada pendapat kita ya. Jadi sebaiknya menurut saya yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar, bukan apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saya khawatir nanti saya atau yang lainnya yang ngaku sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kalau bagaimana caranya, intinya adalah kita bersungguh-sungguh, karena Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami Allah maksudnya, maka Allah pasti memberikan petunjuk. Jadi semoga ya ikhwan dan akhwat kita semuanya bersungguh-sungguh dan diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya. Satu lagi pertanyaan. Tadi Ustaz sampaikan tentang kesalahan-kesalahan selama bulan Ramadan Ustaz yang sering berulang, yang jujur itu saya mengalami Ustaz. Jadi boleh diberikan tips gamblangnya Ustaz, artian dalam kita menyikapi mulai dari tahfidz sekarang sampai nanti Ramadan, betul-betul langkah kita dalam menetapkan mungkin tahfidz sebagai penetapan target seperti apa kita mengukur target kita dalam Ramadan nanti realisasinya di gitu, Ustaz? Iya. Kita juga. Ya. Terima kasih, Ahli. Ya. Mungkin bisa diperhalus bahasa saya tadi, ya, memang ini saya keluaran orang Arab. Orang Arab itu kalau menyampaikan sesuatu yang menampak disebut akhto. Akhto itu diterjemahkan bahasa Indonesia kesalahan. Mungkin lebih tepat adalah sesuatu yang kurang ideal. Karena kalau salah itu dikhawatirkan nanti ada kesan dia berdosa. Padahal itu tidak berdosa kan sih. Yang penting dia melakukan kewajiban. Maksud saya adalah sayang di bulan Ramadan itu kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, kesempatan yang sangat mahal, ya, yaitu suasana beribadah, suasana memperbaiki diri, kesempatan dapat surga dan sebagainya, paling dilipat gandakan sampai lebih daripada 1000 bulan. Ini kan kesempatan luar biasa kan. Kalau tidak, ya, di apa namanya, ya, dicapai dengan yang optimal, ini kan khawatir kita merugi. Itu akhir yang maksud saya salah. Supaya jangan sampai di artian dosa, ya, nanti saya salah. Saudara sekalian, saya tidak punya tips secara pribadi, Aki, tetapi saya dan kita semuanya, Aki, semoga mengikuti generasi-generasi terbaik. Jadi generasi terbaik itu, Aki, salafun saleh itu, cara menyikapi Ramadan agar optimal dan menjadi orang bertakwa adalah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu sudah terbiasa dengan program-program Ramadannya atau Al-Baramis Ramadannya. Biasa kayak anggun begini, yang mulai tilawatul Qur'an, infak, sholat jamaah tepat waktu, banyak berdoa, dan sebagainya. Yang ibadah-ibadah Ramadan itulah, itu sudah dipersiapkan semenjak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Begitu program-program itu sudah terbiasa 6 bulan, begitu masuk ke bulan Ramadan, kira-kira ibadah seperti itu berat atau biasa-biasa saja? Biasa saja, karena sudah biasa. Dari itu kan yang sering kita ulang banget jam sini, yaitu kaidah dari orang tua kita di sono, al-biso minal kulino. Al-biso minal kulino. Ya, soal jamaah itu Abi kan cuma tahu fadilahnya. Kalau nggak biasa, berat kan Abi? Bagi yang biasa, terseksa kalau dia ketinggalan soal jamaah. Karena di al-biso minal kulino itu selama 16 seperti itu, sehingga Ramadan itu sudah terbiasa dengan dia mulai tilawatul Qur'an, sholat berjamaah, infak, doa, bahkan ketika ada jihad juga berjihad di jalan Allah. Nah, selama bulan Ramadan itu dijaga dan ditingkatkan, begitu selesai bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, program atau al-baromi seperti itu selalu dipertahankan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkannya. Makanya nanti begitu Idul Fitri kan kita dilarang mah, ya, puasa kan, makan dan minum. Setelah itu Allah berikan kesempatan lagi untuk membuat suasana Ramadan tapi dia 1 bulan, yaitu puasa berapa hari ya? 6 hari yang kita tahu semuanya hadisnya, yang maknanya siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 Syawal maka sama saja pahalanya sama dengan puasa lagi 1 tahun. Karena logikanya begini, ulama mengatakan logikanya adalah amalnya orang beriman itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali. Ya 1 bulan itu kan umumnya 30 hari. 30 kali 10 berapa? 300. Ditambah 6 hari dari bulan Syawal, 6 kali 10 60, berarti 360, itu sama dengan 1 tahun. Jadi selama 6 bulan setelah Ramadan itu suasananya juga suasana Ramadan, sehingga fakaan nesanyata kullah, seolah-olah 1 tahun penuh itu adalah Ramadan. Itulah akhi yang dicontohkan pendahulu-pendahulu yang saleh. Ini secara umum seperti itu. Kemudian agak detailnya yang terakhir, akhir. Meskipun di bulan Ramadan itu ada amal-amal yang, ya, dilipat gandakan pahalanya, ya, itu amal-amal sunnah seperti i'tikaf umumnya, seperti tarawih. Tapi yang harus dicatat, akhir, jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Contoh, i'tikaf penting, na'am penting. Tapi jangan sampai alasan i'tikaf kita meninggalkan kewajiban kerja kita, kewajiban meninggal apa namanya mencari nafkah kita, meskipun idealnya diatur waktunya sedemikian rupa, kerja tetap, itikaf juga dapat. Tetapi seandainya tidak bisa ideal ya, seperti itu, maka jangan sampai mengorbankan yang wajib hanya karena yang sunnah. Ini hal-hal yang menurut saya Allah perlu disampaikan. Tapi jangan sampai diartikan bahwa ini itikaf tidak penting. Makanya sekali lagi bagi saudara-saudaraku yang bekerja dan sebagainya, hendaknya tetap dalam kondisi tawazun, seimbang, atau juga ya, memperhatikan aulawiyat, prioritas, karena sudah barang tentu kita diajarkan oleh Islam di sana ada skala prioritas. Yang fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah, yang fardu kifayah didahulukan daripada sunnah muakkadah, yang sunnah muakkadah didahulukan daripada yang sunnah, yang sunnah didahulukan daripada yang mubah, sehingga di bulan Ramadan itu yang mubah cuma sedikit ahli karena masih banyak yang penting. Tapi sebagian orang yang tidak begitu nunggu maghrib pada ngabarin sebagian orang ahli awurit kita ajak ya, ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya, dengan demikian sebentar Ramadan yang akan datang lebih baik hadir berdoa alami suara. Baik, hadirin sekalian, mungkin sesi pertama kita akhiri dan terima kasih kepada Ustaz atas paparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita salam kita dulu ya dari sebelumnya. Mungkin sekarang bagi yang bakal melebur dulu. Setelah itu nanti kita makan malam bersama dan selanjutnya kita masuk sesi yang kedua sama Dr. Ahmad Faisal. Ya, kita tunggu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.